Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih pada bab tentang wajibnya takut dari kesyirikan. Terakhir kita sebutkan hadis yang terakhir di bab ini, yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha wa huwa la yushriku bihi syai'a dakhala al-jannah." Siapa saja yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka pasti dia akan masuk ke surga. Wa man laqiyahu yushriku bihi syai'a dakhala an-nar. Dan sebaliknya, siapa saja yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, yakni berbuat syirik, maka dia pasti masuk ke dalam api neraka. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, munasabatul hadithi lil bab, kesesuaian hadis ini terhadap bab yang kita bahas, yaitu bab tentang khauf, al-khauf minasyirki, wajibnya dan pentingnya memiliki kekhawatiran dan rasa takut dari kesyirikan, adalah anna fihi at-taghlidha fin nahyi 'anil syirki mimma yujibu shiddatal khaufi minhu. Bahwasanya di dalam hadis ini terdapat at-taghlidh, sesuatu yang dibesarkan, diperkeras dalam masalah larangan dari kesyirikan. Ada hadis ini berisi larangan yang keras, larangan yang sangat ditekankan dari kesyirikan, yaitu bahwasanya siapa saja yang berjumpa Allah, bertemu Allah dalam keadaan berbuat syirik walaupun sedikit, menyekutukan Allah dengan sesuatu walaupun sedikit, maka dakhulan nar, masuk neraka. Berarti ini ada, atau hadis ini berisi at-taghlidh fin nahyi 'anil syirki, larangan yang keras, yang besar, yang hebat dari kesyirikan. Yang hal ini memberikan konsekuensi adanya rasa takut yang besar dari kesyirikan. Ketika kita mengetahui ujung-ujungnya neraka bagi siapa saja yang berbuat syirik walaupun sedikit, maka ini memberikan faedah atau mengharuskan kita yang mendengar dan membaca hadis ini untuk memiliki syiddatul khauf, rasa takut yang sangat besar, minas syirki, dari kesyirikan. Qala ma istafadu minal hadithi, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, wujubul khaufi minas syirki, wajibnya memiliki rasa takut dari kesyirikan, bukan sekedar anjuran, dorongan, atau keutamaan, tetapi hukumnya wajib. Kewajiban yang ditekankan bahkan dinomorsatukan, yaitu apa? Al-khauf minasyirki, takut dari kesyirikan. Li'anna najata minan nari masyruqatun bisalamati minasyirki. Dikarenakan, mengapa kita wajib memiliki rasa takut dari kesyirikan? Dikarenakan keselamatan dari neraka. Kita semua ingin selamat dari neraka, terbebas dari neraka, tidak tersentuh api neraka, maka selamat, keselamatan dari api neraka disyaratkan dengan adanya keselamatan dari kesyirikan. Siapa yang ingin selamat dari neraka, tidak tersentuh api neraka, syaratnya dia harus selamat atau terbebas dari kesyirikan, yakni tidak boleh berbuat syirik sedikit pun, maka dia akan terbebas dan selamat dari api neraka. Menunjukkan wajibnya takut dari kesyirikan. Yang kedua, faedahnya annahu laisal ibratu bikathratil amali wa innamal ibratu bisalamati minasyirki. Bahwasanya yang menjadi ukuran atau patokan adalah bukan banyaknya amalan. Ya, kita memang mengetahui bahwasanya amalan yang banyak itu sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang hebat, yang secara umum bermanfaat, tetapi bukan satu-satunya, bukan jaminan, bukan patokan banyaknya amalan itu akan menyelamatkan seorang hamba. Tidak, belum tentu. Belum tentu banyaknya amalan akan menjadi sebab seorang hamba selamat dari api neraka, karena bukan patokan, bukan ukuran. Tetapi yang menjadi ibrah, menjadi patokan dan ukuran atau standar adalah selamatnya seseorang dari kesyirikan. Itu yang menjadi penentu kesuksesan, keberhasilan dan keberuntungan seorang hamba ketika dia selamat dari kesyirikan. Walaupun mungkin amalannya sedikit, amalannya pas-pasan atau hanya yang wajib saja, memang itu yang dia mampu. Allah wajibkan kepada dia salat lima waktu, ya dia kerjakan. Allah wajibkan zakat ketika dia punya harta, itu yang dia kerjakan. Allah wajibkan puasa Ramadan, itu yang dia kerjakan, dan seterusnya. Mungkin dia hanya yang wajib-wajib saja, amalannya sederhana, tetapi dia tahu tentang haramnya dan besarnya dosa syirik, maka dia berupaya semaksimal mungkin jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan, baik kesyirikan berupa ucapan, keyakinan maupun perbuatan. Dia jaga luar biasa. Nah, ini yang menjadi penentu keselamatan dia ketika selamat dari kesyirikan, walaupun amalannya tidak banyak. Tapi ketika seorang hamba amalannya banyak luar biasa, sunnah-sunnahnya, bukan berarti kita meremehkan amalan sunnah, bukan. Amalannya baik ketika seorang bersemangat sholat sunnah, tahajud, puasa sunnah, sedekah sunnah, membantu orang lain, amalan yang luar biasa banyak yang sifatnya mustahabbat, anjuran-anjuran, tetapi ternyata dia tidak memperhatikan masalah kesyirikan. Dia tidak belajar tauhid dan lawannya, hanya belajar bagaimana amalan yang utama dia pelajari, dia amalkan tanpa mempelajari yang jauh lebih penting dari itu, yaitu at-tauhid wa dhidduhu asyirk. Tauhid dan lawannya syirik, dia tidak mempelajarinya, maka karena tidak belajar dia terjatuh dalam kesyirikan, maka amalan yang banyak tadi tidak bermanfaat. Na'udzubillah min dzalik. Berarti ya harus punya prioritas, utamakan belajar tauhid syirik. Tauhid diamalkan, didakwahkan, dinomorsatukan. Syirik diwaspadai, dihindari, dijauhi, dan diterangkan kepada umat hati-hati dari syirik. Ini penyebab paling utama kebinasaan dan kecelakaan seorang hamba, kehancuran seorang hamba, yaitu kesyirikan. Setelah itu ya dia pelajari apa yang mudah bagi dia tentang ibadah, tentang amalan soleh, Tetapi yang paling penting adalah ini, akidah, tauhid, itu yang dia pelajari. Setelah itu dia belajar yang lainnya dari perkara-perkara yang memang Allah wajibkan dan yang dianjurkan dalam Islam. Yang ketiga, bayanu makna la ilaha illallah. Faidah yang ketiga, penjelasan tentang makna kalimat la ilaha illallah. Itu maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Artinya dia hanya beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya, dan meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah. Dia benci kepada peribadatan kepada selain Allah, dia mengingkarinya dan meyakini itu perbuatan yang batil. Wa annahu tarku syirki wa ifradullahi bil ibadati. Dan bahwasanya makna dari kalimat la ilaha illallah adalah meninggalkan kesyirikan. Makna atau konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah meninggalkan kesyirikan dan mengesakan Allah dengan ibadah. Syirik dia tinggalkan, semua jenis kesyirikan, yang besarnya, yang kecilnya, sedikitnya maupun banyaknya, yang samarnya maupun yang jelasnya, semua jenis kesyirikan dia tinggalkan. Dan sebaliknya dia mengesakan Allah dalam masalah ibadah, hanya beribadah kepada Allah saja. Ini bukti dia telah mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Dia meninggalkan segala jenis kesyirikan dan hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Yang keempat, qurbul jannati wan nari minal abdi wa annahu laisa bainahu wa bainahuma illal maut. Dekatnya surga dan neraka dari seorang hamba. Betapa dekatnya surga dan neraka dari seorang hamba. Dan bahwasanya tidak ada jarak antara seorang hamba dengan keduanya, surga dan neraka, kecuali kematian. Yang menghalangi seorang dari surga atau neraka adalah kematian. Ketika dia masih hidup, ya dia tidak bisa atau belum bisa dia masuk surga atau neraka. Tapi ketika mati, maka berarti dia akan mendapatkan surga atau neraka. Sebelum ke surga dan ke neraka, dia mendapatkan atau mengalami atau memasuki alam barzakh, alam kubur. Ketika dia muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan dengan segala jenisnya, maka dia akan mendapatkan na'imul qabr, nikmat kubur. Ini adalah kenikmatan yang besar sebelum dia mendapatkan nikmat di surga. Dan sebaliknya, na'udzubillah, ketika dia termasuk orang yang berbuat syirik, apalagi syirik besar, a'yadzan billah, maka dia akan mendapatkan azabul qabr, siksaan di alam barzakh, alam kubur, sebelum dia mendapatkan siksaan di neraka. Maka hati-hati dari namanya kesyirikan, karena akan mengantarkan kepada neraka yang jaraknya dekat dengan seorang hamba, yaitu hanya dibatasi dengan al-maut, kematian saja. Bahkan di dunia, seorang hamba memang dia belum sampai ke alam akhirat, tetapi ketika dia termasuk orang yang bertauhid maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang seperti kenikmatan di surga. Karena kenikmatan yang paling mirip dengan kenikmatan di surga adalah kenikmatan bagi orang yang beriman. Ketika dia benar-benar beriman, bertakwa dan bertauhid, dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dalam hatinya. Yang ini mirip dengan kenikmatan di surga. Tenang, ketenangan hidup, tentram, damai hatinya, sejuk. Begitu nikmatnya dia hidup di dunia. Dengan apa? Dengan sebab tauhid dan amalan soleh yang dia lakukan. Dan sebaliknya orang yang dia berbuat syirik, berbuat kemaksiatan di dunia, sebelum mendapatkan azab di alam barzakh dan di neraka, dia sudah mendapatkan azab siksaan di dunia dengan kehidupan yang tidak tenang, gelisah, kehidupan yang membuat dia cemas, takut dan seterusnya. Maka berarti hal ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya amalan soleh, kebaikannya bukan hanya didapatkan di akhirat tetapi juga di dunia. Demikian pula amalan kemaksiatan termasuk kesyirikan bukan hanya di akhirat atau di neraka dia akan mendapatkan balasannya, tetapi di dunia pun sudah dia rasakan balasan karena kemaksiatannya atau kesyirikan yang dia lakukan tersebut. Qala fadilatu man salima minas syirk. Faedah yang kelima yang terakhir di atau dari hadis ini adalah keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan, yaitu dakhalal jannah, dia akan mendapatkan atau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bab yang baru, qala al imam al mujaddid asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, babu du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Bab ad-du'a, ajakan, seruan kepada syahadati an la ilaha illallah, persaksian bahwasanya la ilaha illallah, yaitu tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah saja. Wa qaulillahi ta'ala, dan bab tentang firman Allah ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku, aku mengajak manusia, menyuruh manusia kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu yang didasari dengan keyakinan, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Berdakwah kepada Allah di atas basirah, ilmu yang disertai keyakinan. Dan maha suci Allah, dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Yusuf ayat 108. Dalam catatan kakinya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Miftah dari Sa'adah mengatakan, berkata Al-Farra dan sekelompok ulama yang lain, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku, ma'tufun 'ala dhamiri fi ad'u, digandengkan, digabungkan kepada kata ganti isim dhamir pada ad'u, aku menyeru. Yakni maksudnya, wa manittaba'ani yad'u ilallahi kama ad'u. Maksudnya, dan orang-orang yang mengikutiku, mereka menyeru, mengajak manusia kepada Allah sebagaimana aku menyeru, mengajak manusia kepada Allah. Wa hadza qawlu al-Kalbi. Ini juga ucapan al-Kalbi. Qala, beliau berkata, haqq haqqun ala kulli man ittaba'ahu ayyad'wa ila ma da'a ilaihi. Wajib bagi setiap orang yang mengikuti beliau Nabi agar mengajak manusia kepada apa yang diserukan oleh Nabi tersebut. Ini sama dakwanya. Nabi mengajak manusia kepada Allah, maka para pengikutnya pun mengajak, menyeru manusia kepada Allah, bukan kepada dirinya atau golongannya. Ini menunjukkan apa? Dakwah itu ilallah, ikhlas kepada Allah. Ada isyarat tentang wajibnya ikhlas ketika berdakwah. Jangan sampai berdakwah itu ila nafsihi, untuk kepentingan dirinya agar banyak orang yang mengikutinya, menyanjungnya, memberikan manfaat padanya. Tidak. Tetapi inallah, dakwahnya kepada Allah, mengajak manusia agar kembali kepada Allah. Apakah mereka memberikan manfaat kepada kita, menghormati kita atau tidak, itu urusan lain, bukan tujuan mereka. Yang penting kembali kepada Allah, kepada agama Allah, mempelajarinya, mengamalkannya, maka alhamdulillah, itulah yang menjadi tujuan kita ketika berdakwah. Manusia kembali kepada Allah, taat kepada Allah. Berarti menunjukkan dakwah kita itu ikhlas karena Allah. Wa dzakkira bil Qur'ani wal mau'izah. Dan juga Nabi atau para pengikut Nabi, mereka mengingatkan, memberikan peringatan kepada manusia dengan Al-Quran dan mau'idhah, memberikan pelajaran dan wejangan. Wa yuqawwiya hadzal qawla min wujuhin katsirah. Dan ucapan ini dikuatkan dari sekian sisi. Sementara Ibnu Al-Anbari rahimahullah mengatakan, wa yajuzu ayyutimmal kalama inda qawlihi inallah. Dan boleh menyempurnakan atau menghentikan ucapan pada firman Allah inallah. Qul hadhihi sabili ad'u inallah. Boleh berhenti di situ, menyempurnakan ucapan atau kalimat di situ. Katakanlah, inilah jalanku, aku menyeru manusia kepada Allah. Berhenti di situ boleh. Thumma yabtadi'u biqaulihi. Kemudian memulai dengan firman Allah, ala basiratin ana wa manittaba'ani. Di atas basira, ilmu yang disertai keyakinan, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Fayakunal kalamu ala qaulihi jumlataini. Maka berdasarkan pendapat ini, kalimatnya itu ada dua. Akhbara fi ulahuma. Di kalimat yang pertama Allah mengkhabarkan annahu yad'u ila Allah. Atau Nabi mengkhabarkan bahwasanya dia, beliau itu menyeru, mengajak manusia kepada Allah. Fi tsaniyati, di kalimat yang kedua, in bi annahu wa atba'ahu ala basiratin, bahwasanya beliau Nabi dan para pengikutnya itu di atas basirah, ilmu yang disertai dengan keyakinan. Wal qaulani mutalazimani, dua pendapat tadi, dua pendapat yang saling memberikan konsekuensi, saling terkait. Fala yakunu rajulu min atba'ihi haqqan hatta yad'uwa ila ma da'a ilaihi. Maka seorang tidak dikatakan sebagai pengikut Nabi yang sebenarnya sampai dia mengajak, menyuruh manusia kepada apa yang telah diserukan oleh Nabi tersebut. Sama ajakannya, dakwanya sama. Ketika seorang ingin katakan, anda atau saya adalah pengikut Nabi, maka dia harus mengajak manusia kepada apa yang telah diserukan oleh Nabi tersebut. Sama dakwanya. Wa qawlul al-farra ahsan wa aqrab ilal fasahati wal balawah. Sementara ucapan al-farra lebih baik, lebih dekat kepada kefasihan dan sisi bahasanya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. InsyaAllah nanti kita berikan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.